بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم أما بعد أحبتي في الله kita melangsungkan kajian kita membaca 200 tanya jawab terkait dengan persoalan akidah sebagaimana telah kita maklumi dan telah kita ilmui tentang kedudukan ilmu tauhid dalam kehidupan kita barakallahu fikum sebagai ilmu inti dari semua ilmu agama sebagaimana yang telah dijelaskan oleh para ulama at-taharatu taharatan bersuci itu ada dua bentuknya yang pertama adalah taharatul hissiyah mensucikan hissiyah kita, organ-organ tubuh kita. Inilah yang dibicarakan di dalam kitab fikih, bab-bab tentang fikih barakallahu fikum. Yang kedua adalah taharah al-batiniyah, mensucikan apa yang terdapat di dalam batin kita. Inilah dengan ilmu akidah dan ilmu tauhid. Para ulama menyebutkan bahwa taharah yang paling aham yang harus kita memberikan perhatian selalu adalah taharah bentuk yang kedua, mensucikan batiniah kita barakallahu fikum. Disinilah ilmu akidah dan ilmu tauhid. Sebagaimana juga kita telah mengetahui, salatu wassalam melakukan perubahan dan perombakan warna-warninya hidup di atas kekufuran dan kesyirikan kepada Allah Azza wa Jalla, sehingga Nabi Yuna alaihi salatu wassalam mendapatkan penentangan yang sangat keras karena persoalan ini, persoalan tauhidullah, mentauhidkan Allah subhanahu wa ta'ala. Kita telah melewati dua jenis tauhid yang disebutkan di dalam Al-Quran dan di dalam sunnah Rasul alaih salatu wassalam, tauhid ar-rububiyah dan tauhid uluhiyah. Sekarang beliau masuk membahas tauhid al-asma was-sifat. Sebagaimana yang juga telah kita pelajari, pembagian tauhid ini tidak ada di dalam Al-Quran dan di dalam sunnah secara khusus. Tauhid ada tiga, akan tetapi melalui istiqra. Istiqra itu adalah pengkajian, penelitian, terhadap nas-nas Al-Quran dan hadith-hadith Nabi alaihissalatu wassalam, sehingga para ulama menemukan tiga jenis tauhid ini. Tauhid Ar-Rububiyah, kemudian Tauhid Al-Uluhiyah, dan yang ketiga Tauhid Al-Asma Was-Sifah. Di dalam surat Al-Fatihah, sebagaimana juga yang telah kita pelajari, terdapat tiga jenis tauhid ini. Dalam bahasa Imam Ibnu Al-Qayyim rahimahullah, seluruh Al-Quran mulai dari awal sampai akhir berbicara tentang tauhid. Hafidhani wa hafidhakumullah. Sekarang kita masuk kepada bab Tauhid Al-Asma Was-Sifat. Soal yang ke-51, ma huwa Tauhidul Asma'i Was-Sifat? Apa yang dimaksud dengan Tauhid Al-Asma dan Tauhid Al-As-Sifat? Mentauhidkan nama-nama dan sifat-sifat Allah. Al-jawabu huwal imanu bima wasafa Allah ta'ala bihi nafsahu fi kitabihi wa wasafahu bihi rasuluhu sallallahu alaihi wasallam min al-asma'il husna was-sifatil 'ula wa imraruha kama ja'at bila kaif kama jama'a Allah ta'ala baina itsbatiha wa nafyi at-takyifi 'anha fi kitabihi fi ghairi mawdhi'in. Kata beliau, tauhid al-asma was-sifat adalah mengimani dengan apa yang Allah Azza wa Jalla telah mensifati dirinya di dalam Al-Kitab. Mengimani sifat-sifat yang Allah Azza wa Jalla mensifati dirinya di dalam Al-Kitab. Berarti dari sini, terkait dengan tauhid al-asma wa sifat, itu adalah tauqifiyah, bukan ijtihadiyah, tetapi tauqifiyah. Memang harus ada di dalam Al-Quran dan ada di dalam As-Sunnah. Ya, mengimani dengan atau sifat-sifat di mana Allah telah mensifati dirinya di dalam Al-Kitab, ay Al-Quran. Yang kedua, dan dengan apa yang telah disifati oleh Rasul alaihi salatu wassalam. Apa yang disifati oleh Allah, disifati oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam tentang Allah, kita imani bahwa ini nama-nama dan sifat-sifat Allah. Minal asma'il husna was-sifatil 'ula. Allah menamakan dirinya, Allah mensifati dirinya, Rasul mensifati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menamakan Allah dengannya, mensifati Allah dengannya. Inilah tata cara beriman atau makna mentauhidkan nama-nama Allah dan sifat-sifat Allah. Ketika kita menyebutkan dengan apa yang dia mensifati dirinya, Rasul mensifati dia Allah Azza wa Jalla menamakan dirinya dan Rasul alaihi salatu wasallam menamakannya. Inilah yang kita sebut tadi tentang persoalan asma wa sifat tauqifiyah. Sehingga tidak ada lapangan ijtihad pada persoalan nama-nama dan sifat-sifat Allah Azza wa Jalla. Bagaimana cara kita mengimani setelah kita mengimani tentang nama-nama dan sifat-sifat Allah? Wa imraruha kama ja'at bila kaif. Menjalankan nama-nama dan sifat-sifat itu, memberlangsungkan nama-nama dan sifat-sifat itu sebagaimana datangnya, dengan tampak kaif, membagaimanakan nama Allah atau sifat-sifat Allah. Kama jama' Allah Ta'ala baina itsbatiha wa nafyi at-takyif 'anha fi kitabihi fi ghairi mawdhi'in. Sebagaimana Allah Azza wa Jalla telah menghimpun dalam menetapkan nama-nama Allah dan sifat-sifat Allah tersebut, dan dengan menafikan bagaimana tentang sifat-sifat Allah, Allah himpun barakallahu fikum di dalam Al-Quran, bukan di dalam satu tempat saja. Subhanallah. Kalau kita yang sudah diberikan petunjuk oleh Allah, kita akan mengaduh, kok mudah sekali ya memahami, belajar tauhid al-asma wa sifat. Tapi pada bagian atau di hadapan pihak-pihak tertentu, ternyata mereka tersesat padanya. Mereka keluar jalur dari kemudahan yang Allah telah berikan kepada kita barakallahu fikum. Mengimani apa yang telah disifati oleh Allah tentang dirinya dan disifati oleh Rasul alaihi salatu wasalam tentang Allah azza wajal, lalu kita jalankan nama dan sifat-sifat itu sebagaimana tentu yang dimaukan oleh Allah dan dimaukan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, tanpa membagaimanakan. Gampang. Kenapa kita bisa mengatakan mudah di saat kita mendapatkan hidayah barakallahu fikum? Kemudian beliau mengatakan, contoh, kaqaulihi ta'ala, seperti firman Allah Azza wa Jalla, ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum wa la yuhituna bihi ilma. Dia Allah maha mengetahui apa yang ada di depan mereka dan di belakang mereka, dan mereka tidak akan bisa meliputi Allah dengan ilmu apapun. Lah kalau tidak bisa mereka meliputi Allah dengan ilmu, ya ilman, bagaimana mereka akan bisa membagaimanakan sesuatu yang tidak bisa disentuh oleh ilmunya hamba? Kan salah, keliru. Kalau seseorang membagaimanakan sifatnya Allah Azza wa Jalla sementara mereka tidak sanggup untuk menggapainya dengan ilmunya, ya tentu ini adalah kesalahan yang sangat-sangat barakallahu fikum, bisa terjatuh dalam membagaimanakan sifat Allah. Contoh yang lain, wa qawlihi ta'ala laisa kamitlihi syai'un wa huwa as-sami'ul basir. Perhatikan baik-baik dua kalimat. Laisa kamitlihi syai', satu. Tidak ada sesuatu pun yang serupa dengan Allah. Berarti kalau tidak ada yang serupa Bagaimana kita akan sanggup untuk membagaimanakan sifat Allah Azza wa Jalla? Ya, tidak ada serupa. Sementara kita akan bisa membagaimanakan sesuatu itu di saat kita mengetahuinya, di saat ilmu kita sampai kepadanya. Nah, sementara barakallahu fikum, tidak ada sesuatu yang serupa dengan Allah dari makhluknya. Lalu bagaimana kita akan sanggup untuk membagaimanakan sifat Allah Azza wa Jalla? Kalau misalkan, maaf-maaf saja, sesuatu yang kita tidak pernah mengetahui. Taruhlah misalkan UPO, bagaimana bentuk UPO tidak faham. Pernah lihat ya Ustaz? Abu Jarir. UPO itu apa? Tapi ketika dalam kenyataan kok begini bentuknya, kita bisa membagaimanakan UPO itu walaupun mungkin kita tidak pernah melihatnya. Atau apa saja, tetapi ada yang semisal atau mirip, kita bisa membagaimanakannya. Nah, sekarang barakallahu fikum, Allah Azza wa Jalla menafikan dirinya kesamaan dengan apapun. Tidak ada sesuatu pun yang sama dan semisal dengan Allah. Lalu, bagaimana kita akan membagaimanakan sifat-sifat Allah? Karena berbicara tentang sifat, berbicara tentang zat. Bagaimana kita akan sanggup untuk membagaimanakan sifat Allah Azza wa Jalla, sementara tidak ada sesuatu yang sama dengan Allah Azza wa Jalla. Barakallahu fikum. Nah, seperti ini jelasnya, gamblangnya, mudah. Banyak dari umatnya Rasul alaihissalatu wassalam tidak sanggup kemudian untuk mengimaninya. Sampai mereka keluar dari jalur keimanan kepada tauhid al-asma was-sifat. Kalimat yang kedua. Kalau tadi Allah Azza wa Jalla menafikan. Satu. Wa huwa sami'ul basir. Allah menetapkan dirinya zat yang maha mendengar lagi maha melihat. Allah menghimpun di dalam ayat ini antara isbat, menetapkan dirinya memiliki nama-nama dan sifat. Di dalam ayat ini juga Allah Azza wa Jalla menafikan adanya sesuatu yang serupa, yang sama dengan Allah, sekaligus menafikan tidak ada mungkin untuk dibagaimanakan Allah Azza wa Jalla barakallahu fikum. Contoh yang berikutnya, wa qawlihi ta'ala la tudrikuhul absar, tidak akan bisa digapai oleh absar, pandangan-pandangan. Tidak bisa. Allah menafikan. Kalau penafian seperti ini dari Allah Azza wa Jalla, bahwa pandangan tidak akan mungkin menggapainya, bagaimana seseorang itu berani untuk membagaimanakan atau untuk mempermisalkan atau untuk menyamakan tasybih, menyerupakan Allah Azza wa Jalla dengan makhluknya? La tudrikuhul absar wa huwa yudrikul absar. Dia Allah yang maha menggapai semua pandangan. Al-absar, penglihatan. Wa huwa latiful khabir wa ghairi dhalik. Dan dia adalah zat yang maha mengetahui, kata Allah subhanahu wa ta'ala barakallahu fikum. Sekali lagi, tidak ada yang memisahkan antara orang yang lurus di dalam memahami tauhid al-asma wa sifat dengan orang yang menyimpang dan menyeleweng, kecuali hidayah dan taufik dari Allah subhanahu wa ta'ala. Sampai Syekh Al-Albani rahimahullahu ta'ala mengatakan, kalau Anda ketika menjelaskan tentang budak yang ditanya oleh Rasul alaihi salatu wassalam, aina Allah, di mana Allah? Sang budak itu menjawab, Allah fis sama. Kata beliau, kalau anda bertanya kepada ulama Al-Azhar, ulama Al-Azhar di Kairo, anda bertanya kepada mereka, Allah di mana? Mereka akan menjawab, Allah fi kulli makan. Allah berada di mana-mana. Seorang budak, barakallahu fikum. Di saat seseorang itu berada di dalam kesucian fitrahnya, tidak akan menyelisihi apa yang datang dari Al-Quran dan sunnah Nabi alaihissalatu wassalam. Barakallahu fikum. Kalau kita kan semenjak kecil itu sudah ternodai fitrahnya. Dengan apa? Takhayulat, khurafat. Masih kecil. Kita sudah barakallahu fikum dijejeli berbagai macam bentuk khurafat. Jangan. Ini begini, tak boleh. Banyak hal-hal yang kita di stop untuk melakukannya barakallahu fikum. Tentu itu adalah sebuah upaya untuk melakukan perubahan. Makanya benar. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Kullu mauludin yuladu 'alal fitrati." Setiap anak itu terlahir dalam keadaan suci di atas fitrah. Orang ketuanya lah yang pertama kali menyentuh fitrah itu. Kalau baik, baik. Kalau jelek, ya sudah. Kalaupun ternyata sampai anak itu cenderung kepada Yahudi, Nasara, Majusi, atau berbagai macam orang tua, ada jatahnya barakallahu fikum. Maka oleh karena itu, kalau bukan karena hidayah dari Allah, kita tidak akan bertemu dengan Rasul alaihissalatu wassalam di atas jalannya, dengan para sahabat Nabi ridwanullah alaihim ajma'in di atas manhaj mereka, tidak bertemu dengan Abu Bakar, Umar, Uthman di atas satu jalan ini, kalau bukan karena hidayah dari Allah subhanahu wa ta'ala. Berarti ini yang mahal barakallahu fikum. Yang harus kita jaga dan lindungi dengan praktik kita, dengan amaliah kita, dan kita banyak-banyak meminta kepada Allah Azza wa Jalla agar terus berada di atas keistiqomahan padanya barakallahu fikum. Maaf-maaf, kita merasakan sendiri. Mungkin yang umurnya sudah kepala lima ke atas, tentu merasakan barakallahu fikum ujian sekarang dibanding dengan ujian yang telah lewat. Semakin dekat dengan perjalanan menuju kematian kita, atau perjalanan menuju akhir, menuju kiamat, semakin nampak barakallahu fikum kerusakan di depan mata. Rahimani wa rahimakumullah. Maka disinilah letaknya teman-teman yang baik. Disinilah letaknya majlis ilmu barakallahu fikum. Disinilah letaknya lingkungan yang akan bisa membantu menolong diri kita, istri kita, anak-anak kita. Sekurang apapun lingkungan itu, harus kita syukuri barakallahu fikum. Karena jikalau kita berada di tempat maaf-maaf saja, bukan di lingkungan ilmu, semuanya kita sudah merasakan betapa beratnya untuk mempertahankan keistiqomahan setelah berat untuk bisa dapat barakallahu fikum taufik dan hidayah tersebut. Rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Tinggal sekarang kita dituntut barakallahu fikum di dalam hidup untuk menjaga nikmat ini. Jangan sampai di antara ikhwanuna berfikir pendek. Karena mungkin di pondok, waduh susah kehidupan ini itu, minggah tinggalkan pondok. Bergabung barakallahu fikum bersama atau orang-orang yang tidak menopang dan mendukung ilmunya, mendukung ibadahnya, bahkan sebaliknya, maaf-maaf. Saya tanya ke Pak Iskandar, Iskandar ngantuk ya Pak Iskandar? Hah? Ngantuk ya? Karena maaf saja capek. Sekarang saya mau bertanya, bisa menangkap pertanyaan saya? Selama ini kan Pak Iskandar beberapa hari atau minggu bersama di pondok pesantren. Dengan antum di bersama istri anak di sebuah tempat, ya taruhlah di apa, di tempat tinggal yang di Mataram. Banyak perbedaan atau tidak? Hah? Apa? Rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Barakallahu fikum, kita jujur. Agar kita benar-benar menyadari, di saat seseorang diberikan kemudahan oleh Allah untuk mungkin lewat pulau atau mungkin beberapa pulau untuk bergabung di majlis ilmu, majlis ta'ah, apakah dia sudah menikah, punya anak atau belum, maka ini nikmat jangan sampai disia-siakan. Karena kita tidak pernah tahu kapan kita menghadap Allah Azza wa Jalla. Kita berharap dalam kondisi kita berada dalam kebaikan dan upaya untuk menjaga dan melindungi diri kita, Allah Azza wa Jalla memanggil kita, barakallahu fikum, ke hadapannya. Allah Azza wa Jalla memanggil kita untuk menghadapnya, barakallahu fikum. Itu yang kita harapkan. Dunia tidak ada yang akan menempel di badan engkau, barakallahu fikum. Semuanya harus anda tanggalkan. Anda punya jam yang mahal mungkin tidak akan menyertai anda ke liang lahat. Anda punya cincin yang matanya mahal mungkin tidak akan menyertai anda. Anda punya ATM yang isinya sekian ratusan juta mungkin tidak ada yang kau bawa menghadap Allah Azza wa Jalla. Berarti, apa yang itu menjadi karya nyata kita di dunia ini, itulah yang akan menemani, barakallahu fikum. Kalau kita pertahankan kondisi yang Allah bukakan dalam kebaikan, kita jaga, kita lindungi, kita bersemangat padanya, rahimani wa rahimakumullah. Sebuah kenikmatan di atas kenikmatan dari Allah subhanahu wa ta'ala, barakallahu fikum. Sekali lagi, rahimani wa rahimakumullah, tidak ada yang memisahkan kita dalam mengilmui dan memahami tauhid al-asma wa sifat dengan banyaknya terjadi penyimpangan dan penyelewengan, kecuali hidayah dan taufik dari Allah azza wa jalla. Begitu seterusnya dalam semua bab agama, barakallahu fikum, taufik dan hidayah dari Allah Azza wa Jalla yang memisahkan seseorang. Kemudian beliau mengatakan, wa fi Tirmidzi an Ubay ibn Ka'ab radhiyallahu anhu anna al musyrikin qalu li Rasulillah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam. Dalam riwayat Imam Tirmidzi dari Ubay ibn Ka'ab radhiyallahu ta'ala anhu, bahwa kaum musyrikin berkata kepada Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, yakni lamma dzakara alihatahum, di saat beliau menyebutkan tuhan-tuhan sesembahan-sesembahan mereka, kata mereka, ansib lana rabbaka ansib. Coba sebutkan nasab Rabb engkau. Allahu Akbar. Permintaan barakallahu fikum. Ya. Ansib lana Rabbak. Fa'anzalallahu ta'ala. Maka Allahu Azza wa Jalla menurunkan kul. Huwallahu ahad. Allahu samad. Allah turunkan. Katakan. Dia Allah yang Esa. Allahu Azza wa Jalla as-samad. Yang dituju. Oleh semua makhluk Allah Azza wa Jalla. Allahu samad. Allah tempat menyandarkan semua yang terkait dengan urusan makhluk. As-samad alladhi lam yalid wa lam yulad. Semua tertuju kepada Allah Azza wa Jalla itu as-samad. As-samad yaitu Allah Azza wa Jalla lam yalid wa lam yulad. Tidak beranak dan tidak pula diperanakkan. Li'annahu laisa syai'un yuladu illa sayamut. Karena tidak ada sesuatu pun yang terlahir kecuali akan yamut, mati. Wa laisa syai'un yamut illa sayuras. Tidak ada sesuatu yang sudah mati kecuali akan diwariskan. Atau waris akan mewariskan. Wa inna Allah ta'ala la yamut wa la yuras. Sesungguhnya Allah Azza wa Jalla tidak mati dan tidak pula diwarisi. Wa lam yakun lahu kufuwan ahad. Dan tidak ada satu atau sesuatu pun atau seorang pun yang sekufu dengannya, sama setara dengan Allah Azza wa Jalla. Qala lam yakun lahu syabihun wala adilun wa laysa kamislihi syai'. Beliau mengatakan sallallahu alaihi wasallam, tidak ada sesuatu yang syabih, serupa dengan Allah, sama dengan Allah. Tidak ada sesuatu pun yang semisal dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Sekali lagi, bagi kita betapa gampang untuk memahami seperti ini barakallahu fikum. Tetapi bagi pihak tertentu, mereka tidak sanggup untuk memahaminya rahimani wa rahimakumullah. Berarti semuanya sekali lagi terkait dengan taufik dari Allah subhanahu wa ta'ala. Kita baca sedikit. Qala ma dalilul asma'al husna minal kitabi wa sunnah. Apa dalil nama-nama yang baik dari Al-Kitab dan As-Sunnah? Qala Allahu Azza wa Jal, walillahi al-asma'ul husna, fad'uuhu biha, wadharu alladhina yulhiduna fi asma'ih. Bagi Allah nama-nama yang baik, maka berdoalah kalian dengannya, dan tinggalkanlah orang-orang yang menyimpang di dalam nama-nama Allah subhanahu wa ta'ala. Wa qala subhanahu, qul ud'u Allah aw ud'u ar-Rahman ayyamma tad'u falahul asmaul husna. Katakan wahai Rasul Allah, berdoalah kalian kepada Allah atau berdoa kalian kepada ar-Rahman, dengan mana saja kalian berdoa, bagi Allah nama-nama yang baik. Wa qala 'azza wa jalla, Allahu la ilaha illa huwa lahul asmaul husna wa ghairu dhalik minal ayat. Allah Azza wa Jalla tidak ada sesembahan yang benar kecuali Dia, baginya nama-nama yang baik. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, inna lillah 99 isman man ahsaha dakhala al-jannata wa huwa fis sahih. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya Allah Azza wa Jalla memiliki 99 nama. Barang siapa yang ahsaha, ihsa'nya, maka dia akan masuk ke dalam surga. Ahsaha terkadang diartikan yang menghafalnya. Sehingga rame-rame menghafal Asma'ul Husna. Tidak hanya kemudian dihafal, tetapi bahkan dijadikan sebagai ilmu kanuragan. Al-Asma'ul Husna. Barakallahu fikum. Lalu apa yang dimaksud dengan al-ihsa' di sini? Al-Hafidz Ibnu Hajar rahimahullahu taala di dalam kitab Fathul Bari membawakan ucapan Al-Asili rahimahullahu taala. Kata Al-Asili, al-ihsa' lil asma'i, makna al-ihsa' terhadap nama-nama Allah Azza wa Jalla adalah al-amalu biha. Coba perhatikan baik-baik. Kata Al-Hafidz Ibnu Hajar menukilkan ucapan Al-Asili rahimahullahu taala bahwa makna al-ihsa terhadap nama-nama Allah adalah al-amalu biha, la adaha wa hifdhaha. Tidak kemudian menghitungnya atau menghafalnya. Tetapi yang dimaksud dengan man ahsaha, siapa saja yang mengihsa'nya, ai mengamalkan apa yang dikandung pada 99 nama tersebut, dakhalal jannata, dia akan masuk ke dalam surga. Alasan beliau Al-Asili rahimahullah, karena kalau li anna dzalik, karena kalau hanya menghitung atau menghafalnya semata, qad yaqa'u lil kafir wal munafik, maka akan bisa dilakukan oleh seorang kafir menghitung, menghafal. Ihsa'. Atau si munafik. Dia bisa menghitung, oh ini nama Ar-Rahman, Ar-Rahim, ini. Bisa. Orang munafik akan bisa melakukan itu. Ya. Kama fi haditsil khawarij. Contohnya kata beliau. Sebagaimana disebutkan dalam hadits khawarij. Lah, mereka juga membaca Al-Quran. Di dalam Al-Quran, nama-nama Allah Azza wa Jalla berulang-ulang disebut. Lah, kalau cuma hanya membaca, menghitung, barakallahu fikum, maka akan masuk di dalamnya orang kafir bisa, orang munafik bisa. Seperti hadith kum khawarij. Ya. Yang disebutkan oleh Nabi mereka itu kilabun nar, anjing-anjingnya neraka. Mereka membaca Al-Quran. Di dalamnya terdapat nama-nama Allahu Izza wa Jalla barakallahu fikum. Tetapi, la yujawizu hanajirahum. Namun mereka tidak mengamalkan dan memahami apa yang terdapat padanya. Tidak melewati tenggorokan mereka. Lah kalau cuma hanya sebatas menghitung atau menghafal, mereka masuk di dalamnya, dakhalal jannah, akan masuk ke dalam surga. Tapi yang dimaksud oleh hadis ini, barang siapa yang mengihsa'nya, artinya mengamalkannya. Barakallahu fikum, dakhalal jannah, akan masuk ke dalam surga. Terakhir waqala sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam, as'aluka Allahumma bikulli ismin huwa lak sammaita bihi nafsaka au anzaltahu fi kitabika au 'allamtahu ahadan min khalqik au ista'tharta bihi fi 'ilmil ghaib 'indak an taj'al al-qur'ana al-'azima rabi'a qalbil haditha. Subhanallah. Perhatikan baik-baik. Ketika beliau menyebutkan bahwa Allah memiliki, sesungguhnya Allah memiliki 99 nama, maka beliau mengingatkan dengan hadis setelahnya. Bukan maknanya hadis di atas bahwa Allah cuma memiliki 99 nama, bukan. Tetapi hadis ini ingin menjelaskan di antara 99 nama Allah Azza wa Jalla, berarti masih ada yang lain. Makanya disebutkan hadis setelahnya. Di antaranya 99 nama, barang siapa yang mengamalkan kandungannya akan masuk ke dalam surga. Coba kita dengarkan makna hadis yang berikutnya. Aku meminta kepadamu ya Allah, dengan nama-nama huwalak, dia adalah milikmu, yang engkau telah menamakan dirimu dengannya, atau yang engkau telah turunkan di dalam kitabmu, atau yang engkau telah ajarkan kepada seorang pun dari hambamu, atau ini dia, yang ilmunya hanya di sisi engkau pada ilmu ghaib. Nabi alaihissalatu wassalam menyebutkan demikian agar engkau menjadikan Al-Quran Al-Azim sebagai penyejuk hatiku Al-Haditha. Rahimani wa rahimakumullah. Wallahu ta'ala alam bisawab. Wallahu ta'ala alam bisawab. Wa akhiru da'wana anilhamdulillah. Subhanakallahumma bihamdika. Ashhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.